Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akrama man syaa'a bima syaa'a min anwa'il khairat. Alhamdulillahilladzi akrama man syaa'a bima syaa'a min anwa'il hasanat. Alhamdulillahilladzi akrama man syaa'a bima syaa'a min anwa'it ta'at. Wa sallallahu wa salamuhu ala man qama bit ta'at wa ala man qama bil hasanat wa ala man qama bil khairat habibina wa syafi'ina wa kurrati a'yunina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya rabbana akrimna bihabibika sayyidina Muhammad. Allahumma ya rabbana ighfir dhunubana bihabibika sayyidina Muhammad. Allahumma ya rabbana ikdi hajatina wa balligh maqasidana bihabibika sayyidina Muhammad. Allahumma ya rabbana urzuqna taubata qabla al-maut wa shahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'd. Hadirin hadirat, para orang tua kami, jamaah majlis Sabtu pagi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita istiqomah di dalam mencari ilmu untuk meniti satu kemuliaan, meninggal dalam keadaan husnul khotimah di hadapan Allah. Maka inilah impian kita, dan mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang ditaruh pada tempat yang layak, dan orang-orang yang layak yang kumpul di situ yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, senantiasa kita ungkapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sungguh banyak nasihat-nasihat yang sudah kita dengar, tausiah, fatwa-fatwa para ulama yang sudah kita dengar. Mudah-mudahan dari apa yang sudah kita dengar, mulai dari awal hingga akhir, ini benar-benar menjadikan sebab kita semuanya semakin dekat kepada Allah, menjadikan kita semuanya semakin rindu kepada Allah, takut bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mukaddimah yang disampaikan oleh Ustaz Ahmad barusan tentang bahwasannya banyak orang-orang Bani Israel mendustakan atas nama Allah Subhanahu wa taala, dan memang itulah kebiasaan dari orang-orang Bani Israel. Dan orang-orang di zaman sekarang pun banyak yang mengikuti, sehingga hampir semuanya orang-orang di luar agama Islam telah sepakat bahwasannya Islam mengajarkan kekerasan, main bom sini sana situ, sehingga itu semuanya dikatakan adalah Islam. Akan tetapi orang yang faham Islam, ia akan memahami bahwasannya itu bukanlah dari Islam. Nabi Muhammad SAW diutus ke muka bumi ini sangat jelas, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat alam sejagat ini. Jadi tujuannya Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah ke muka bumi ini ternyata menabur kasih sayang. Maka orang yang faham agama Islam, dia pun mengerti bahwasannya itu memang termasuk propaganda-propaganda dari musuh-musuh Allah, agar supaya pemeluk Islam menjadi ragu, atau orang yang mau masuk Islam menjadi tidak ingin masuk Islam lagi, sehingga digembar-gemborkan di sana adalah Islam mengajarkan kekerasan, teroris atau semacamnya. Akan tapi perlu ketahui para orang tua kami, Nabi Muhammad SAW suri tauladan yang sangat harus kita tengok dan sangat harus kita teladani. Bagaimana Nabi Muhammad SAW mengajarkan itu semuanya, apalagi sampai mengajarkan kekerasan, itu sangat tidak mungkin para orang tua kami. Nabi Muhammad SAW jangankan kepada manusia, kepada seekor binatang atau kepada tetumbuhan atau kepada lingkungan, beliau sangat perhatian dan beliau berkasih sayang. Makanya kalau ada saat itu pengeboman di atas namakan Islam, itu sungguh sangat jauh dari manhaj Nabi Muhammad SAW. Itu bukan manhajnya Nabi Muhammad SAW, akan tetapi itu adalah manhajnya musuh Allah Subhanahu wa taala. Memang di dalam Islam ada peperangan, tapi ada aturannya para orang tua kami. Tapi bukan seperti sekarang ini, asal main bom sana atau mau main bom sini. Bahkan ternyata akhir-akhir kemarin seorang ulama besar pun saat itu ternyata menjadi korban. Dan ketahuilah itu adalah kemuliaan bagi beliau. Ternyata beliau meninggal setelah dalam keadaan ngaji, dan itu pun ternyata pun dibom saat itu oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa orang tua kami? Kalau kita faham Nabi Muhammad itu semuanya bukan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu Bapak Ibu dengan lingkungan perhatian. Bahkan suatu ketika beliau itu pernah berjalan di Gunung Uhud, ternyata saat itu Nabi Muhammad berkata kepada Sayyidina Abu Bakar bin Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, "Wahai Abu Bakar As-Siddiq, ketahuilah, Gunung Uhud ini telah mencintai kita, maka perhatikanlah gunung ini." Coba lihat. Nabi Muhammad suruh memperhatikan urusan gunung. Maksudnya apa? Jangan rusak. Makanya perusakan-perusakan, barangkali saat itu ada pencurian apa? Pohon atau apa, pembakaran hutan, itu semuanya bukan diajarkan oleh Islam. Karena apa? Nabi Muhammad saat itu menganjurkan untuk memelihara. Sehingga di saat Nabi Muhammad SAW naik Gunung Uhud, saat itu ternyata Gunung Uhud itu bergerak. Lalu saat itu Nabi Muhammad berkata, "Hei Gunung Uhud, diamlah kamu. Yang berdiri atau berjalan di atasmu ini adalah seorang Nabi dengan As-Siddiq, yaitu Abu Bakar, dan dua saksi yang tidak akan mendolimimu." Artinya apa? Nabi Muhammad di sini mengajarkan untuk memahami lingkungan, dan saat itu adalah berkasih sayang kepada lingkungan. Bukan hanya itu saja para orang tua kami. Bukan hanya situ saja Bapak Ibu, ternyata banyak saat itu contoh-contoh yang saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperhatikan lingkungan. Pelepah kurma bekas dari khutbah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mimbar Nabi Muhammad itu ada pelepah kurma, tiba-tiba ada mimbar baru, mimbar yang lama saat itu ditaruh dan pelepah kurmanya pun ditaruh tidak dipakai, lalu saat itu Nabi Muhammad memakai mimbar yang baru. Apa saat itu yang terjadi? Di saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khutbah, tiba-tiba terdengar suara tangisan yang setiap detik semakin keras itu tangisan, sehingga suara khutbah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak terdengar. Para sahabat pada menoleh ke kanan ke kiri. Ini suara siapa ini? Suara siapa ini Pak orang tua kami, kata para sahabat itu Bapak Ibu. Ternyata Pak orang tua kami semuanya para sahabat matanya tertuju kepada satu mimbar yang dulu dipakai oleh Nabi Muhammad, ternyata sekarang tidak dipakai, dan di situ ternyata ada pelepah kurma. Ternyata tangisan itu para orang tua kami, tangisan dari pelepah kurma yang tidak dipakai lagi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asal tahu saja Bapak Ibu, pelepah kurma ini saat itu menangis Pak orang tua kami karena merasa sedih sudah enggak dipakai oleh Rasulullah dan jauh dari Rasulullah, dan asal tahu saja jauhnya cuma 9 jengkal. 9 jengkal Bapak Ibu. Bagaimana pelepah kurma merasa rindu kepada Rasulullah, enggak pengin ditinggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya dengan 9 jengkal, dan beliau saat itu nangis. Akhirnya Rasulullah pun saat itu memperhentikan khutbahnya, lalu saat Rasulullah nyamperin kepada pelepah kurma tersebut, dan saat itu para tua kami, apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Yang dilakukan oleh Nabi Muhammad diceritakan oleh para sahabat, yang dilakukan oleh Nabi Muhammad adalah Nabi Muhammad saat itu mengelus-elus pelepah kurma seperti hanya seorang ibu yang mengelus-elus bayi di saat bayi tersebut menangis. Allah, inilah kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelepah kurma tersebut Bapak Ibu dielus-elus orang tua kami, sehingga dengan elusan tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semakin lama pelepah kurma semakin pelan suara tangisannya, sehingga saat itu tidak nangis lagi orang tua kami. Sehingga saat itu Nabi Muhammad berkata, "Hei pelepah kurma, apakah kamu ingin hidup selama-lamanya ataukah hidup sampai ditentukan oleh Rasulullah?" "Aku ingin hidup sampai ditentukan oleh Rasulullah, dan aku ingin nanti di surga bersamamu ya Rasulullah." Ini Rasulullah kepada dedaunan Bapak Ibu, memperhatikan seperti itu. Jadi tidak ada yang namanya perusakan-perusakan, tidak ada orang tua kami, dan inilah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau memang ternyata ibarat yang di atas namakan itu adalah benar-benar kerusakan, itu adalah Islam itu benar-benar memang dari musuh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam tutur kata pun Nabi Muhammad pun selalu menghimbau dengan tutur kata yang indah. Dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Al kalimatu thayyibah shadaqatun." Kalimat yang indah, kalimat yang baik adalah shadaqah, dan itu akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, ini bagaimana dengan tutur kata saja Nabi Muhammad suruh diperindah, suruh tutur kata yang lembut. Bagaimana Nabi Muhammad mengajarkan untuk ngebom gereja, atau bagaimana Nabi Muhammad untuk mengajarkan untuk ngebom-ngebom musuh Allah yang memang saat itu adalah tidak boleh saat itu untuk dibom para orang tua kami. Maka ini sungguh benar-benar ini adalah memang dari propaganda musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad Bapak Ibu bersabda, al-kalimatut thayyibah shadaqatun. Kalimat yang baik, kalimat yang indah ini adalah sedekah. Akan tetapi para orang tua kami, laki-laki musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala pun berkata, sekarang ada teroris, golongan teroris tapi pakai manhaj lain, metode lain, yaitu metodenya para ulama apa? Sama, bertutur kata yang indah, yang lembut, tetap ujung-ujungnya juga ngajak kekerasan. Ada musuh Allah sampai ngartikan kayak gitu para orang tua kami. Ya memang dasar hati sudah dengki Bapak Ibu ya. Kebaikan kayak apapun yang ditampakkan juga nilainya dengki di hadapan mereka. Ya Ibu kan, karena apa? Karena hatinya saat itu yang rusak para orang tua kami. Sehingga apa? Kebaikan yang dilakukan oleh seseorang, oleh tetangganya pun saat itu adalah rasanya adalah jelek, karena memang hatinya adalah hati yang jelek. Al-kalimatut thayyibah shadaqatun. Kalimat yang indah ini adalah sedekah para orang tua kami. Coba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bagaimana Bapak Ibu? Suatu ketika pun saat itu diceritakan para orang tua kami. Bapak Ibu ini biar paham akhlak Nabi Muhammad itu kayak apa. Nabi Muhammad itu Bapak Ibu disakitin kayak apapun beliau tidak pernah benci dan tidak mengajarkan dendam. Disakitin kayak apapun Bapak Ibu beliau itu tidak pernah dendam dan tidak pernah mengajarkan kebencian. Akan tetapi banyak orang-orang yang benci dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena akhlak beliau yang indah, tutur kata beliau yang lembut, kebencian itu menjadi luluh, akhirnya mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fudhala sering diceritakan oleh para ulama Bapak Ibu, dan juga diceritakan saat itu orang tua kami. Fudhala Bapak Ibu orang yang kebenciannya memuncak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Fudhala ini Bapak Ibu punya angan-angan setiap hari apa? Mengasah pisau. Pisau itu setiap hari ditajamkan Bapak Ibu, menajamkan pisau dengan tujuan yang sangat jelek apa? Pengin membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fudhala orang tua kami. Fudhala. Dan benar Bapak Ibu, saat itu Nabi Muhammad lagi tawaf di Ka'bah, ternyata Fudhala ngintil saat itu di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat Nabi Muhammad pun saat itu lagi khusuk-khusuknya tawaf, ternyata saat itu Fudhala mendekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mau ditusuk itu. Punggungnya Nabi Muhammad mau ditusuk oleh Fudhala. Tiba-tiba apa yang dilakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi Muhammad menoleh kepada Fudhala. Menoleh Nabi Muhammad itu Bapak Ibu jangan dibayangkan menoleh hanya muka saja, enggak. Nabi Muhammad itu orang yang berakhlak baik Bapak Ibu, kalau menoleh itu beliau itu menoleh dengan jasadnya. Menoleh gini. Jadi benar-benar beliau itu menghormat. Sehingga beliau kalau dipanggil itu noleh-noleh benar Bapak Ibu. Ya kalau kita orang tua kami ya, noleh itu cukup kepala aja, sedang sambil dada, itu kan akhlak kita Bapak Ibu ya. Kalau Nabi Muhammad enggak, benar-benar menoleh, semuanya anggota tubuhnya ikut noleh. Apa yang dilakukan di saat Fudhala mau menerkam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata saat itu Bapak Ibu Nabi Muhammad pun menoleh sambil tersenyum, assalamualaikum Fudhala, apa kabar engkau Fudhala, ada apa di dalam hatimu itu Fudhala? Orang mau nusuk digitukan Ibu ya, salah tingkah ya. Enggak ya Rasulullah, aku tawaf ya Rasulullah, katanya Bapak Ibu. Enggak jadi nerekam lagi, disembunyikan lagi itu pisaunya saat itu. Dan ternyata lagi tawaf Bapak Ibu, terus tawaf para orang tua kami, ternyata kedua kalinya pun saat itu ada kesempatan mau menerkam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata sama saat itu Nabi Muhammad pun menoleh dengan tolehan yang sama, senyum yang sama seperti semula, dan tegur sapanya sama, assalamualaikum Fudhala, apa kabar engkau dan ada apa di dalam hatimu Fudhala? Ini mukjizat Nabi Muhammad Bapak Ibu. Nabi Muhammad itu tahu hati yang kotor, hati yang benar itu tahu Bapak Ibu. Ada apa di dalam hatimu Fudhala? Sehingga saat itu benar Bapak Ibu, kembali ketiga kalinya mau diterkam saat Rasulullah, lagi-lagi saat Rasulullah pun sama, ya Fudhala, apa kabar engkau? Ada apa di dalam hatimu? Salah tingkah lagi. Enggak ya Rasulullah, aku tawaf ya Rasulullah. Sini Fudhala. Dipanggil Fudhala oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bukan memarahin Bapak Ibu. Fudhala, sini. Ditaruh tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dadanya Fudhala. Ditaruh di dadanya Fudhala orang tua kami, dan saat itu Fudhala berkata, sungguh di saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menaruh tangannya di dadaku, aku masih merasakan kebencian yang sangat dan aku ingin membunuh Nabi Muhammad. Akan tetapi di saat tangan itu sudah terangkat dari dadaku, dan sungguh aku merasakan tidak ada orang yang paling aku kecintai kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kami heran kalau ada orang mengatakan bahwasanya kejelekan atau kerusakan-kerusakan atau teroris dikatakan itu adalah dari Islam, itu bukanlah akhlak Nabi Muhammad SAW. Inilah yang dilakukan Rasulullah SAW yang tadinya Fudhalah membenci sekali kepada Rasulullah. Setelah tangan itu diangkat dan sungguh saat Fudhalah berkata, aku sungguh saat ini tidak ada orang yang paling aku kecintai kecuali engkau Nabi Muhammad, dan tidak jadi membunuh Nabi Muhammad SAW. Dan sekarang Bapak Ibu, orang yang mewarisi Fudhalah sangat banyak. Ada dendam di hatinya, ada sombong di dalam hatinya, ada iri hati di dalam hatinya, sehingga dengan kesombongan dan kedengkian di dalam hatinya, di saat diusik sedikit, ia rela saat itu membunuh seseorang. Inilah pewaris dari Fudhalah orang tua kami. Akan tetapi ingat, jikalau memang ternyata di luar sana banyak pewaris-pewaris hati Fudhalah, Anda yang hadir ke tempat ini dan siapapun yang mendengarkan suara ini, Anda harus menjadi pewaris hati Nabi Muhammad SAW. Hati yang tidak pernah tersakiti di saat orang-orang menyakiti beliau, itulah Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, banyak orang tua kami cerita keindahan, kelembutan Rasulullah. Dan coba Bapak Ibu, lah kalau Rasulullah akhlaknya seperti itu, mungkinkah Nabi Muhammad ngajarkan ngebom Bapak orang tua kami? Gak ada Bapak Ibu. Makanya itu semuanya adalah dari musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hanya itu saja Bapak Ibu, kepada seekor binatang, oh Nabi Muhammad itu paling berkasih sayang para orang tua kami. Coba di dalam satu peperangan Badar, apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad itu Bapak Ibu, di saat berperang Badar itu para orang tua kami, ternyata saat itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu tidak selama-lamanya naik kendaraan beliau, naik onta beliau, tidak selama-lamanya naik kuda beliau, tidak. Ternyata sesaat beliau turun, lalu saat itu kendaraannya suruh pergi, lalu balik lagi, naik lagi. Ini maknanya apa? Beliau tidak ingin menyapekkan kendaraan beliau dari kuda atau onta tersebut ini. Inilah akhlak Nabi Muhammad SAW. Bahkan suatu ketika orang tua kami diceritakan Bapak Ibu, diceritakan ada seseorang itu Bapak Ibu mempunyai onta yang ontanya benar-benar lagi marah orang tua kami, sehingga onta ini Bapak Ibu, tidak ada orang yang jalan di depannya, onta ini pasti akan menubruknya atau menabraknya gitu Pak orang tua kami. Jadi benar-benar akan ditanduknya. Memang benar-benar ini onta ini sudah dalam keadaan capek, marah ini Bapak Ibu. Wah, ini kayak manusia ya. Ya inilah onta yang saat itu yang dirasakan saat itu Bapak Ibu. Sehingga apa? Onta tersebut Pak orang tua kami diikat dengan kencengnya oleh sang pemiliknya, akan tapi ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana? Lepas onta tersebut. Lepas onta tersebut. Ya Rasulullah, jangan ya Rasulullah, nanti Rasulullah ditabrak nanti, ditumbruk. Enggak, lepas onta tersebut. Benar Bapak Ibu, onta tersebut dilepas oleh sang pemiliknya. Ternyata apa yang dilakukan onta tersebut Bapak Ibu, setelah dilepas onta tersebut, ternyata onta tersebut Bapak Ibu jalan menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa? Sujud mencium kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencium kaki Nabi Muhammad, sujud beliau di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saat itu Bapak Ibu, kayaknya onta ini mau mengadu sesuatu, sehingga Rasulullah Bapak Ibu mendekatkan telinganya kepada mulutnya onta tersebut, sehingga didekatkan seperti ini Bapak Ibu, tiba-tiba Rasulullah seperti ini lagi, didekatkan seperti ini, tiba-tiba begini lagi Bapak Ibu, sehingga saat Rasulullah berkata, hei sang pemilik onta, kamu ini coba perhatikanlah kepada seekor binatang, kamu ini zalim. Kenapa? Kamu ini memberi beban yang sangat berat kepada onta ini, tapi kamu tidak pernah memberi makanan yang layak. Onta ini barusan ngadu kepadaku karena kamu melakukan seperti itu. Apa jawaban saat itu sang orang tersebut? Ya Rasulullah, demi Allah, mulai detik ini akan aku perlakukan unta ini dengan selayaknya, dan tidak akan pernah aku kasih beban yang berat-berat. Coba Bapak Ibu, unta bisa merasakan kedekatan kepada Rasulullah, ingin ngadu kepada Nabi Muhammad SAW. Apakah dengan seperti ini Bapak Ibu, benar beliau mengajarkan adalah kesesatan seperti itu? Itu tidak mungkin orang tua kami. Dengan unta beliau perhatian, dengan tumbuhan, dengan dedaunan beliau perhatian, dengan urusan gunung beliau perhatian, bagaimana dengan urusan manusia, beliau adalah sangat perhatian. Dan ini semuanya para orang tua kami, apapun yang dilakukan oleh Rasulullah dari akhlak baik, ini menggambarkan apa? Hati beliau memang bersih Bapak Ibu ya. Sehingga kalau hati bersih itu Bapak Ibu, semuanya itu indah, kelakuannya itu indah, akhlaknya baik karena hatinya bersih. Tapi kalau hatinya itu sudah enggak bersih Bapak Ibu, kelakuannya pun saat itu tidak benar. Dan ternyata para orang tua kami, ini juga ada kelanjutannya Bapak Ibu. Penggemblengan hati bersih tiada tempat kecuali di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu Bapak Ibu penggemblengan hati yang sesungguhnya. Makanya makna puasa di bulan Ramadan itu Bapak Ibu bukan hanya menahan lapar dan dahaga, bukan. Menahan mata dari bermaksiat, menahan mulut dari berbicara yang haram, menahan telinga dari mendengar yang haram, menahan tangan dari berbuat yang haram, menahan kaki pun dari berbuat yang haram, sehingga anggota tubuh ini jika benar-benar di bulan Ramadan enggak bermaksiat, yatanawwar qalbuhu, hatinya akan bercahaya Bapak Ibu. Nah, kalau sudah hatinya itu bercahaya para orang tua kami, maka itu adalah ia menemukan keindahan di atas keindahan di dalam hidup di dunia ini. Orang yang hidupnya indah di dunia ini Bapak Ibu karena hati yang bersih para orang tua kami. Dan itu ada di bulan Ramadan. Mudah-mudahan semuanya yang hadir di sini adalah panjang umur hingga menemukan bulan Ramadan. Maka ayo para orang tua kami, kita persiapkan bulan Ramadan kita ya. Dan juga jangan lupa ya, besok juga Bapak Ibu ya, besok ada kegiatan malam Nisfu Sya'ban ya. Sudah tadi sudah diinfokan malam Nisfu Sya'ban juga, itu juga dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan dalam irama juga membersihkan hati. Maka tentu ini semuanya kalau bisa adalah hadir nggih. Tadi sudah diinfokan. Maka ini termasuk adalah para orang tua kami, itu sebab nanti hati kita ini adalah bersih. Karena memang gini Bapak Ibu, apapun kemaksiatan yang kita lakukan itu menjadikan bekas di dalam hati kita sehingga ada bercak hitam di dalam hati kita. Kalau itu kemaksiatan tidak kita tobatin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bercak tersebut akan tetap ada. Jadi hati itu ibarat lembaran kertas gitu Bapak Ibu, warna putih. Kalau Ibu melakukan maksiat tertutul warna hitam, Bapak melakukan maksiat tertutul warna hitam. Ini satu kemaksiatan. Lah kalau sehari Bapak Ibu kemaksiatnya 100 gimana Bapak Ibu? Kali satu bulan ya. Ya akhirnya kertasnya buram para orang tua kami. Ya kalau buram bagaimana Bapak Ibu? Salat malas, gonjing orang rajin Bapak Ibu ya. Baca Al-Qur'an malas, dengar dangdutan paling rajin para orang tua kami. Kenapa? Hatinya hati yang bermasalah Bapak Ibu. Makanya di bulan Ramadan ini Bapak Ibu, ayo penggembelengan bagi kita para orang tua kami untuk membersihkan hati kita agar semakin bersih di hadapan Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu. Dan memang para orang tua kami yang menjadikan sebab para ulama itu masuk surga bukan karena mereka itu banyak ibadahnya, bukan Bapak Ibu. Tapi jangan berkata mereka enggak pernah ibadah, sangat ahli ibadah. Inna abdala ummati la yadkhulul jannata bi kasrati salatin wala bi kasrati siyamin. Para wali-wali abdal Allah, mereka itu masuk surga bukan karena banyak salat, Pak. Bukan karena mereka banyak puasa. Tapi ingat, jangan diartikan mereka enggak banyak puasa, enggak banyak salat, paling rajin salat. Tapi yang menjadikan mereka itu masuk surga bisa khawatin nufus, hati yang lembut, hati yang indah, hati yang bersih. Sehingga inilah yang menjadikan sebab beliau itu saat itu adalah dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, bulan Ramadan ini Bapak Ibu ya. Bulan Ramadan ini sebentar lagi Pak Antua kami. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 14 ya. 14 Sya'ban. Nah, ini berarti 15 hari lagi Bapak Ibu. Hah? 15 hari lagi. Persiapannya apa Bapak Ibu? Sudah ada? Hah? Pak, persiapannya ada? Belum. Kalau orang itu Bapak Ibu, jika ingin sukses itu otomatis persiapannya ada Bapak Ibu. Coba orang ingin buka toko atau ingin buka bisnis, gak mungkin asal ujuk-ujukan gitu Bapak Ibu, gak mungkin. Harus ada persiapan, ya kan? Bangunnya ini, bangun apa? Bangun tempat untuk tokonya saat itu Bapak Ibu. Bagaimana nanti cara apa? Cara promonya, semuanya dipersiapkan Bapak Ibu. Kenapa? Karena biar sukses. Lah ini pengin sukses di bulan Ramadan kok gelendem aja ini. Ya gimana mau sukses para orang tua kami? Harus ada persiapan para orang tua kami, ya. Harus ada persiapan Bapak Ibu. Persiapan di bulan Ramadan ini harus ada. Dan orang itu Bapak Ibu kalau mau sukses di bulan Ramadan mulai sekarang itu sudah kelihatan Bapak Ibu. Mulai sekarang itu sudah kelihatan. Kenapa? Dia adalah orang yang bakal sukses di bulan Ramadan. Tak kasih contoh Bapak Ibu. Ibu punya anak yang mondok jauh atau kuliah jauh? Punya? Enggak punya? Pak, punya anak yang mondok jauh atau kuliah jauh, Pak? Enggak punya? Yaudah. Kalau ada seorang anak yang mondok jauh atau kuliah jauh, Bapak Ibu, dan anaknya ini Masya Allah cerdas, ranking terus Bapak Ibu, ketemu sama orang tuanya setahun sekali Bapak Ibu. Orang tua yang hatinya cinta kepada anak, bapak ibunya, ia senantiasa rindu untuk bertemu anaknya. Iya kan? Rindu ingin bertemu anaknya. Nak, kapan sih liburan? Abah Umi kangen ini. Ada makna saat itu bapak ibu. Kapan? Tak taunya benar para orang tua kami, anaknya saat itu nelpon. Umi, insya Allah, 2 minggu lagi Umi, saya bakal pulang Umi. Ada liburan Umi. Seneng gak orang tuanya ibu? Seneng, anak yang dirindukan Bapak ya. Seneng saat itu Bapak Ibu. Di saat Bapak Ibu benar-benar kamu pulang 2 minggu lagi ya nak. Iya, kamu pulang hari apa nak? Naik apa nak? Ditanya semuanya Bapak Ibu, naik apa nak? Apakah naik kereta? Apakah naik bis? Umi jemput ada di terminal? Apakah Umi jemput ada di stasiun? Kenapa hal seperti itu dilakukan Bapak Ibu? Menggambarkan dirinya kangen kepada anaknya. Sehingga apa? Anaknya enggak pengin pulang naik angkot, anaknya enggak pengin saat pulang naik motor, takut kehujanan karena anaknya dicintai Bapak Ibu. Walaupun barangkali enggak punya mobil, Bapak Ibu pinjam tetangganya Bapak Ibu. Kenapa? Karena nyambut anak yang dicintai saat itu, nyambut anak yang dikangenin saat itu Bapak Ibu. Ternyata benar Bapak Ibu itu anak pulang para orang tua kami, Bu. Pulang Bapak Ibu disambut saat itu. Senang sekali dan sampai saat itu Bapak Ibu enggak segan-segan saat orang tua meneteskan air mata karena saking kangennya kepada anaknya tersebut. Aduh, Umi kangen sekali, Abah kangen sekali. Apakah hanya sebatas itu saja Bapak Ibu? Ternyata enggak para orang tua kami. Di rumah sudah disiapkan Bapak Ibu apa? Makanan favoritnya ternyata sudah disiapkan, dimasakkan untuk anak yang tercinta tersebut. Sehingga semuanya di rumah itu Bapak Ibu menggambarkan, ini menunjukkan bahwasanya anaknya itu kangen, orang tuanya kangen kepada anaknya tersebut. Bukan hanya itu saja, ternyata kamarnya Bapak Ibu dibersihkan sama orang tuanya, biar kalau tinggal di kamar betah. Barangkali enggak punya AC dibelikan AC, enggak punya kipas dibelikan kipas biar anaknya itu betah ada di situ. Lah ini semuanya menggambarkan dirinya adalah kangen kepada anak-anaknya. Lah kita sekarang aku kangen kepada bulan Ramadan, pengin sukses. Lah gimana persiapan kita? Masa kalah dengan persiapan orang tua tadi di saat kangen sama anaknya? Maka dari sini Bapak Ibu harus ada persiapan, sehingga para ulama mengatakan bahwasanya ada persiapan zahir dan ada persiapan batin. Ya, ada persiapan zahir dan persiapan batin Bapak Ibu. Di antara persiapan zahir para orang tua kami, lah mumpung jauh-jauh seperti ini Bapak Ibu, semuanya dipersiapkan. Apa saja yang menjadi sarana dan prasarana ibadah kita di bulan Ramadan mulai sekarang dipersiapkan. Yang punya uang barangkali saat itu beli mukena baru untuk menyambut bulan Ramadan, beli Al-Qur'an baru untuk menyambut bulan Ramadan, sajadah baru atau koko baru saat itu dilihat itu musolanya. Gimana catnya, acak-acakan atau tidak? Kalau memang ternyata ada uang dicat lagi saat itu, loh ini semuanya dalam irama apa? Menyambut kedatangan bulan Ramadan Bapak Ibu. Bahkan ada orang Jawa Timur itu Bapak Ibu, kalau menjelang Ramadan ini malah sibuk belanja orang tua kami. Sibuk belanja Bapak Ibu. Sampai ada orang di Jawa Timur sana Bapak Ibu, itu biasanya kalau beli cabai itu kan 2.000 3.000 ya. Tapi giliran mendekat bulan Ramadan ini Bapak Ibu beli cabai 3 kilo. Bawang merah, bawang putih Bapak Ibu 2 kilo. Ini tetangganya pada keder. Ini kan mau Ramadan, mau hajatan atau gimana kan gitu. Ternyata ibu ini dengan santainya menjawab, "Kenapa aku belanja 2 kilo cabai dan 1 kilo bawang merah, bawang putih? Apa? Aku biar di saat nyampe bulan Ramadan atau bulan Ramadan tiba, aku enggak sibuk lagi urusan mikir cabai, bawang merah, bawang putih." Loh, mulia di hadapan Allah orang yang seperti ini orang tua kami. Kenapa? Karena ia mempersiapkan bekal untuk bulan Ramadan. Kenapa Bapak Ibu? Enggak pengin pagi-pagi atau duhur Bapak Ibu ternyata ke pasar belanja, enggak Bapak Ibu. Pengin apa? Pengin benar-benar waktunya dimanfaatkan untuk membaca Al-Qur'an, zikir kepada Allah, ngaji, sehingga apa? Semuanya disiapkan Bapak Ibu menjelang Ramadan Bapak Ibu. Dan memang orang tua kami biasanya kalau jauh-jauh dari bulan Ramadan itu masih murah Bapak Ibu. Tapi kalau sudah mendekat Ramadan itu agak mahal. Loh, ini orang urusan cabai, urusan bawang, urusan bawang putih, bawang merah. Tapi kalau untuk nyambut Ramadan, Bapak Ibu nilainya mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang seperti ini Bapak Ibu yang bakal sukses. Orang yang seperti ini Bapak Ibu bakal sukses. Kenapa? Karena ada persiapan. Jangan sampai ada orang Bapak Ibu, bulan Ramadan datang, ya bulan Ramadan kayak gitu. Ada patrol, ada sahur, ini. Jadi enggak ada greget di dalam hatinya, rindu enggak ada orang tua kami. Ada orang seperti itu. Nah, kalau modelnya seperti itu Bapak Ibu, bagaimana dia sukses orang tua kami? Ini persiapan zahir Bapak Ibu ya. Persiapan zahir lebih mudah, persiapan batin adalah urusan hati, ini juga harus dipersiapkan dan ini lebih sulit. Yang masuk ke dalam bulan Ramadan belum akur dengan tetangganya dijamin dia enggak bakal sukses. Hatinya bermasalah itu. Harus ada saat itu saling memaafkan sebelum masuk bulan Ramadan, hati yang lapang dada, tidak ada dengki, tidak ada iri hati dengan tetangga yang legowo Bapak Ibu. Makanya orang tua kami sebelum nyampe bulan Ramadan ini Bapak Ibu kumpul sidang keluarga gitu loh Bapak Ibu ya, dikumpulkan gitu Pak orang tua kami, ayo sebelum bulan Ramadan ini Umi minta maaf, Abah minta maaf, semuanya minta maaf Bapak Ibu, biar apa Pak orang tua kami, biar di saat nyampe bulan Ramadan itu Bapak Ibu keluarga ini sudah indah. Dan kalau sudah keluarga ini indah Bapak Ibu, mudah saat itu ibadah di bulan Ramadan Bapak Ibu. Jangan kayak orang di Jawa Timur sana Bapak Ibu ya. Orang di Jawa Timur sana itu Bapak Ibu Masya Allah, kalau mau berangkat tarawih itu Bapak Ibu berangkat sendiri-sendiri Pak orang tua kami. Gak enak Bapak Ibu. Ibu, saya mau bertanya, Ibu gak pengen tah mukenanya dibawain bapaknya ke musola sholat tarawih? Pengen gak Bu? Pengen kan Pak? Bapak gak kepengen tah saat itu barangkali sandalnya bapak tak tanya sudah disiapkan oleh ibunya, bang, di saat mau traweh bang, ayo bang traweh bareng, ternyata berangkat bareng ke masjid bapak ibu, naik mobil bareng, naik motor bareng, bukan sendiri-sendiri bapak ibu, ayo bang traweh, sana berangkat sendiri kayak gak punya kaki saja, lah ini kan musibah orang tua kami, kalau kayak gitu ya, ini gak benar bapak ibu. Makanya keindahan di dalam keluarga itu bapak ibu, itu akan membantu kekhusyuan di dalam ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya harus sebelum bulan Ramadan ini semuanya beres ya. Beres apa bapak ibu? Yang suka ribut apa itu? Ayo bulan Ramadan pray bapak ibu. Pray apa pray itu? Ya libur ya. Libur, gak ada berantem bapak ibu. Lah mulai sekarang orang tua kami semuanya harus berubah mulai sekarang bapak ibu ya. Berubah. Katakan kepada, barangkali saat itu duduk nanti ngobrol, bang, ayo bang kita berubah bang di bulan Ramadan ini bang. Karena gini bapak ibu, mohon maaf bapak ibu, guru kami sering ngomong ya, sering menyampaikan saat itu. Ibu puasa Ramadan itu kan lapar bapak ibu ya. Lah lapar bapak ibu. Tenggorokan haus, panas kan gitu. Bapak juga sama yang kerja di luar panas, terik matahari, masya Allah kalau duhur bagaimana panasnya bapak ibu. Tak taunya pulang ketemu istri bikin panas, apa enggak capek orang tua kami? Atau sama bapak ibu, istrinya lagi masak bapak ibu ya, masak sudah perutnya panas, tenggorokannya panas, ketemu kompor yang panas, tak taunya pulang suaminya bikin panas, gimana yuk? Gak enak bapak ibu, kehidupan kayak gitu bapak ibu. Makanya harus indah di bulan Ramadan itu bapak ibu ya, harus indah lah. Mulai sekarang ini bapak ibu, mulain keindahan tersebut ya. Dan mudah-mudahan keindahan tersebut bukan hanya di Ramadan saja, sampai nanti bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam para orang tua kami. Dan juga bapak ibu ada juga nanti lah, setelah indah para orang tua kami, nanti ada hal-hal yang harus diperhatikan di saat seseorang itu ingin mendapatkan kemuliaan di bulan Ramadan bapak ibu. Dalam satu hadis, dalam satu kitab Nasihatuddiniyah itu ada termati antaranya akhlak-akhlak bagi orang yang berpuasa. Walisaimi adabun la yakmulu siyamu illa biha. Di dalam orang yang berpuasa itu bapak ibu terdapat akhlak yang menjadikan sebab puasanya sempurna. Yang pertama di antaranya bapak ibu, jika ingin puasanya ada maknanya, benar-benar ada dampak, di antaranya itu ayah fadolisanahu anil kadibi, jelas para orang tua kami ya, mulutnya dijaga dari berbohong, menjaga anggota tubuh mulutnya dari berbohong, dari gunjing orang, dari ngomong yang tidak ada manfaatnya para orang tua kami, menjaga telinganya, menjaga matanya dari berbuatnya maksiat. Maka ini termasuk adalah akhlak yang harus diperhatikan untuk menjadikan puasa kita ini sempurna para orang tua kami. Dan Nabi Muhammad memang sudah menggambarkan bapak ibu, kam min sha'imin laisa min siyami ilal ju' wal atasu. Berapa banyak orang di saat datang bulan Ramadan mereka berpuasa hanya saja mereka mendapatkan lapar dan dahaga, pahala enggak ada. Nah, ini ya capek kalau kayak gitu Bapak Ibu ya. Satu bulan penuh kita berpuasa, tak taunya tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama para orang tua kami. Yang kedua adalah ayah fadhabatnahu an tanawulil harami wasubhati. Nah, ini juga hendaknya para orang tua kami di saat berbuka, di saat puasa, hendaknya benar-benar harus diperhatikan urusan berbukanya. Jangan sampai berbuka dari yang haram atau yang subhat ya. Tolong ini bapak ibu diperhatikan benar. Dan insya Allah yang hadir semuanya di tempat ini, semuanya makanannya halal. Itu yang kedua. Yang ketiga pak orang tua kami, hendaknya orang yang berpuasa itu bapak ibu, alla yakthuran nauma bin nahari wala yakthural akla bilaili. Kalau orang berpuasa ingin ada manfaatnya, ada hikmahnya bapak ibu, apa? Jangan banyak tidur dan jangan banyak makan ya. Paham ini? Ada orang bapak ibu mentang-mentang puasa mulai dari pagi sampai sore tidur ini. Yaitu walaupun satu bulan bapak ibu ya tetap kelakuannya kayak gitu bapak ibu ya. Enggak ada perubahan para orang tua kami. Kenapa? Karena memang saat itu dia adalah orang yang tidak pernah merasakan bagaimana lapernya orang miskin, bagaimana saat itu hausnya orang miskin. Makanya tidak ada istilah balas dendam itu, enggak ada ibu ya. Enggak ada istilah balas dendam ini nanti sahur yang banyak, nanti berbuka yang banyak, enggak. Dan juga bapak ibu tidak boleh banyak tidur ya. Tidur secukupnya saat orang tua kami ya. Itu diantaranya. Terus yang terakhir orang tua kami, di antara akhlak agar supaya puasa kita sempurna, alla yakthura tasagula bi umri dunya fi syahri Ramadan. Hendaknya di bulan Ramadan tidak perlu memperbanyak kesibukan urusan dunia. Ya. Ini kalau bisa Bapak Ibu ya, agar supaya puasa kita sempurna Bapak Ibu ya. Barangkali kerjanya setengah hari saat itu. Yang bermasalah ini kalau berhubungan dengan dengan apa? Kalau jadi karyawan ini orang tua kami ya agak susah ya. Kan gitu, jamnya sudah tetap kan gitu. Tapi sebisa mungkin Bapak Ibu tolong dikurangi Bapak Ibu. Pernah ada seseorang itu Bapak Ibu ya, orang pedagang asongan itu Bapak Ibu. Pernah ternyata menjelang Ramadan ini Bapak Ibu bekerjanya itu Bapak Ibu jamnya ditambah. Biasanya dia itu jualan asongan itu Bapak Ibu jam 8 sampai jam 5. Tapi giliran mau menjelang Ramadan ini Bapak Ibu kadang sampai jam 9 sampai jam 10 malam baru ditutup. Kami nanya, Pak, kok giliran mau Ramadan kok malah tambah semangat dagangannya? Ini gimana ini Pak? Ternyata apa jawabannya? Iya Ustadz, aku memang sengaja sebelum Ramadan ini saya dagangan ibarat dikebut biar nanti kalau Ramadan Pak saya ini sudah tidak lagi ribut urusan dagangan. Ibarat gini Bapak Ibu, ngejar bajek ibarat kayak gitu loh. Buat untuk satu bulan gitu Bapak Ibu, itu dipenuhi sebelum Ramadan. Sehingga apa? Di saat sudah Ramadan tiba Bapak Ibu, dia sudah tidak lagi jualan. Dan memang benar, dia di saat satu Ramadan penuh dia enggak jualan Bapak Ibu. Kenapa? Ternyata sudah ada satu jatahnya, sudah dicari sebelum Ramadan. Nah ini termasuk adalah orang yang bakal sempurna saat itu Ramadannya. Dan mudah-mudahan Pak Orang Tua kami, Ramadan yang akan datang ini benar-benar Ramadan yang menjadi evaluasi buat kita Bapak Ibu ya. Evaluasi Bapak Ibu. Ibu, kalau Ibu bisa menemukan bulan Ramadan, Bapak bisa menemukan bulan Ramadan lagi, ini kemuliaan Bapak Ibu ya. Kemuliaan Pak Orang Tua kami. Artinya apa? Allah menghendaki kita untuk menemukan kemuliaan menjadi orang yang mulia di bulan Ramadan. Maka jangan pernah dibuang kesempatan ini Bapak Ibu. Jangan pernah dibuang kesempatan ini, maka tolong ayo dimaksimalkan. Yang dulu barangkali Ramadan, yang dulu barangkali jarang tadarusnya, ayo sekarang Ramadan yang akan datang, rajin. Barangkali tahun-tahun yang lalu para orang tua kami Ramadannya enggak pernah sholat berjamaah. Ayo Ramadan yang akan datang ini kesempatan bagi kita untuk sholat berjamaah. Sehingga apa? Bulan Ramadan yang kemarin dengan bulan Ramadan yang sekarang ada penambahan Bapak Ibu ya. Ada nilai perubahan para orang tua kami. Maka ini termasuk adalah tanda dirinya adalah insya Allah orang yang menjadi orang yang sukses di bulan Ramadan. Mudah-mudahan itu semuanya adalah kita semuanya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ini saja barangkali yang bisa kami sampaikan para orang tua kami. Selanjutnya masih ada waktu 5 menit. Barangkali ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Wallahu a'lam bissawab. Baik, terima kasih atas kepada Al-Mukarramal Ustaz Syekh Abu Hanifah atas penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan selanjutnya langsung saja kami buka sesi tanya jawab bagi para hadirin yang ingin bertanya. Langsung kami persilahkan satu pertanyaan dari jamaah bapak-bapak dan satu pertanyaan dari jamaah ibu-ibu. Baik, ada atau tidak? Dari ibu-ibu? Ada yang bertanya, dipersilakan. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada seseorang yang mengatakan bahwa doanya laki-laki lebih cepat ijabah daripada doa dari perempuan. Mohon penjelasan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih kami buka satu pertanyaan lagi. Apabila ada yang bertanya, dipersilakan. Oh, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai akikah Ustaz. Akikah. Ada seseorang yang belum diakikahkan oleh orang tuanya. Kebetulan orang tuanya almarhum dan si putra itu sudah memiliki rezeki sendiri dan hendak mengakikahkan atas rezekinya sendiri untuk beliau. Itu dalam pandangan Islam bagaimana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya langsung saja kepada Al-Ustaz Syekh Abu Hanifah, dipersilakan untuk menjawab. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah benar Pak Ustaz doa seorang laki-laki lebih cepat dikabulkan daripada doa seorang perempuan? Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an sangat jelas, ud'uni astajib lakum. Kamu meminta siapapun laki-laki perempuan, aku akan kasih. Jadi tidak ada perbedaan-perbedaan seperti itu Bapak Ibu. Enggak ada. Ya, jadi semuanya laki-laki perempuan punya kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan punya pintu masing-masing untuk dikabulkan doanya. Hanya saja urusan cepat enggak cepatnya itu Bapak Ibu tergantung banyak salahkah dia kepada Allah ataukah tidak. Kan gitu. Nah, kalau perempuannya banyak salah, suaminya barangkali itu rajin sholat, ya wajar saja lebih cepat suaminya karena ibunya banyak salah, kan gitu. Jadi yang menjadikan sebab saat itu Bapak Ibu doa itu cepat dikabul itu ya urusan kedekatan dia kepada Allah, kan gitu. Tapi perempuan itu semuanya punya pintu masing-masing, Pak, orang tua kami. Sama pintunya, sama seperti hanya laki-laki Anda meminta ibu, bahkan doa perempuan sampai digambarkan oleh Nabi Muhammad, doa ibu, ibu kan perempuan, ya. Itu doanya seperti halnya doanya seorang nabi kepada umatnya yang tidak bakal ditolak oleh Allah, pasti dikabul. Nah, ini bahkan banyak urusan kemuliaan-kemuliaan itu ternyata lebih memihak kepada seorang ibu, kan gitu. Sampai coba bayangkan, doanya ibu itu seperti doanya seorang nabi kepada umatnya yang tidak bakal ditolak oleh Allah. Laki-laki gimana? Enggak ada doa bapak, enggak ada ibu, doa ibu. Bahkan urusan saat itu ditanya, siapakah orang yang harus aku muliakan, ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi, ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi, ya Rasulullah? Ibumu. Nah, ibu-ibu itu laki-laki perempuan? Perempuan, ya. Ya, artinya kalau seperti itu bagaimana? Enggak ada, Pak, orang tua kami. Semuanya punya porsi untuk dikabulkan doanya. Hanya saja, evaluasi. Kenapa doaku enggak cepat dikabulkan oleh Allah? Nah, itu kan sudah dijelaskan panjang, Ibu, oleh guru kami tentang masalah adab berdoa itu, Bapak Ibu, ya. Ada berdoa yang jelas, Pak, orang tua kami, akhlak urusan berdoa, Bapak Ibu, yang menjadikan sebab doa itu enggak cepat dikabul oleh Allah cuma satu, dosa, itu saja. Dosa ini banyak, Ibu, makan yang haram, apa, dengki dengan tetangga, tidak berbakti kepada orang tua, melanggar guru, ya ini semuanya lah yang menjadikan sebab doa itu enggak cepat dikabul oleh Allah. Makanya pintu untuk pengkabulan doa biar cepat kabul oleh Allah cuma satu, tobat. Tobat. Siapa saja ini tobat, Ibu? Laki-laki, perempuan, ya dianjurkan tobat saat itu. Makanya para ulama saat itu menyampaikan bahwasanya kalau kamu mau doa itu jangan langsung doa dulu, istighfar dulu, minta maaf dulu sama Allah. Kan gitu. Saya kan enggak punya dosa. Kok punya dosa, siapa lo, ya? Orang kayak gitu gak punya dosa, banyak dosanya, ya, orang tua kami, ya. Makanya semuanya tobat dulu, orang tua kami, istighfar dulu, astagfirullahaladzim. Ya, taubahnya seperti inilah, Bapak Ibu. Ibu punya anak, kan? Bapak punya anak. Anak ini melanggar, suruh sholat gak mau, gak minta maaf. Bapak Ibu tiba-tiba ujuk, Umi, minta uangnya, Umi. Kira-kira dikasih sandal apa dikasih uang, Bapak Ibu? Ya dikasih sandal, ente nih sudah gak minta maaf sama Umi, melanggar Allah lagi gak sholat, minta uang. Nah, gitu, Bapak Ibu, ya. Paling nanti bisa dikasih rotan itu, Bapak Ibu, ya. Nah, ini dengan manusia seperti itu. Bagaimana dengan Zat yang menciptakan manusia Allah? Tentunya istighfar dulu. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ampunilah dosaku, ya Allah. Setelah baca istighfar yang banyak, baru, ya Allah, aku punya keinginan, ya Allah, punya hajat, ya Allah, kabulkanlah, ya Allah, ya. Jadi semuanya punya porsi untuk dikabulkan doa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kok lama, Bapak Ibu, maka itu tentunya saat itu ada sebab-sebab yang menjadikan sebab doa itu enggak cepat dikabul. Akan tapi, Bapak Ibu, para ulama berkata bahwasanya pengabulan doa itu ada 4 model, Pak, orang tua kami. Pengabulan doa itu ada 4 model. Yang pertama, doa kadang memang dikabulkan oleh Allah sesuai permintaannya. Ya Allah, saya minta mobil, ya Allah, biar rajin ngaji, ya Allah, dikasih benar, Bapak Ibu. Ada. Ya. Ada yang kedua, Pak, orang tua kami, itu meminta berdoa kepada Allah akan dikabulkan sesuai permintaannya tapi nunggu waktunya. Nunggu waktu yang pas, ending yang pas itu. Karena gini, Bapak Ibu, kalau orang diberi oleh Allah bukan pada waktunya, bukan malah semakin dekat kepada Allah, malah semakin jauh kepada Allah. Makanya Allah saat itu menaruh doa itu akan dikabulkan oleh Allah sesuai permintaannya, nunggu waktunya yang pas. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, para orang tua kami, ada kalanya pengabulan doa itu, Bapak Ibu, tidak sesuai permintaannya. Nah, ini orang minta gaji naik terus tapi gak pernah mohon, ya Allah, jantungku jagaan, gak pernah, ya, paru-paruku jagaan, gak pernah. Akhirnya sama Allah dikabulkan, Pak. Ini jantung ini loh, sudah tak jaga, kok minta uang terus. Lah, ini apa? Berarti pengkabulan doa tidak sesuai permintaannya, tapi menurut Allah itu yang lebih baik, yaitu dijaga jantungnya, orang tua kami. Dan yang keempat, orang tua kami, pengkabulan doa itu ada kalanya, Bapak Ibu, dikabulkan oleh Allah nanti di akhirat berupa pahala yang sangat besar. Sehingga orang-orang itu Bapak Ibu kalau sadar nanti dapatkan pahala urusan doa ini Bapak Ibu, akhirnya mereka berkata, ya Allah kalau tahu pahala doa gedenya kayak gini, ya Allah mending kamu kabulkan di akhirat saja ya Allah. Artinya apa para orang tua kami? Berarti tugas kita ya sudah, yang penting kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bisawab. Adapun urusan akekah para orang tua kami. Akekah itu Bapak Ibu kesunahan bagi orang tua mengakekain anaknya sebelum anaknya balig. Ya, sebelum anaknya balig. Untung-untung di saat usia 7 hari ya atau 40 hari itu termasuk pokoknya sebelum balig ini kesunahannya agak besar Bapak Ibu ya. Lebih besar. Tapi kalau sudah balig Bapak Ibu, orang tua saat itu tidak lagi mendapatkan kesunahan untuk mengeluarkan akekah untuk anaknya. Jadi akekah itu kesunahan bagi orang tua di saat anaknya belum balig. Tapi kalau sudah balig, kesunahan tersebut gugur. Lalu bagi anak tersebut boleh enggak untuk mengeluarkan akekah? Jika dia sudah besar, ditengok dulu. Dia sudah kurban atau belum? Kalau ternyata belum, diutamakan kurban dulu, baru setelah itu nanti akekah. Karena hitung-hitungan pahala Bapak Ibu lebih gede pahala kurban. Pahala kurban itu ada sunnah. Sunnah apa? Sunnah ainiyah, ada sunnah kifayah. Sunnah ainiyah itu disunahkan perorangan. Sunnah kifayah sudah keluarga sudah dikeluarkan semuanya tapi masih punya uang, tetap dikeluarkan saat itu untuk mengeluarkan kurbannya. Makanya kalau anak tersebut sudah balig berarti yang diutamakan mana? Dilihat dulu. Kalau dia saat itu belum kurban maka diutamakan untuk berkorban dulu. Tapi kalau sudah korban, maka saat itu diutamakan akekah, ya. Seperti itu orang tua kami. Tapi kalau anak kecil yang belum balig, mana yang diutamakan? Akekah dulu, ya. Tapi kalau sudah balig, maka saat itu diutamakan kurban dulu. Baik, tapi jelas kesunahan bagi orang tua sudah lepas, ya. Di saat dia usia balig. Wallahu a'lam bisawab. Cukup orang tua kami? Enggak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang di masyarakat masih ada yang berpendapat kalau ibunya belum akekah 40 harinya atau seminggunya mengadakan akekah ibunya. Apakah itu betul apa salah? Terima kasih, Mas. Bismillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu. Urusan sholat, jangan ngomong akekah dulu. Urusan sholat saja Bapak Ibu, pendapat yang dikokohkan jika ada orang meninggal punya hutang sholat, pendapat yang dikokohkan adalah tidak wajib qadha, tidak wajib fidyah. Sholat wajib enggak? Apalagi yang sunnah seperti ini. Maka tidak sangat dianjurkan para orang tua kami. Tidak sangat dianjurkan. Akan tetapi, kalau tetap satu mengeluarkan bagaimana? Jatuhnya sodakoh. Gitu Ibu, jatuhnya sodakoh. Kalau sodakoh mah terserah. Ya, tapi kalau ternyata akekah tidak dianjurkan Pak orang tua kami. Orang yang sudah meninggal tidak dianjurkan saat itu dikeluarkan akekahnya. Tapi kalau ahli warisnya tetap mengeluarkan nanti jatuhnya sodako. Ya tetap pahalanya nanti akan nyampe kepada orang yang meninggal. Jadi jelas Bapak Ibu ya, yang wajib saja Bapak Ibu sholat itu. Kalau ada orang meninggal punya hutang sholat itu pendapat yang dikokokan enggak wajib qadha, enggak wajib fidyah. Walaupun memang di sini ada 4 pendapat Bapak Ibu ya. Ini pendapatnya dikokokkan lah, ini urusan sholat saja enggak wajib diapa-apain kan gitu ibarat, apalagi yang urusan sunnah seperti ini. Makanya tidak dianjurkan para orang tua kami. Tapi kalau saat itu tetap dia saat itu mengeluarkan itu ahli warisnya, jatuhnya adalah sodako. Dan ingat, jangan sampai ada mitos, awas lo kalau enggak diakokain nanti enggak selamat lo mayitnya lo. Wah ini enggak benar Bapak Ibu. Jadi kalau perlu ditentang Bapak Ibu, masya Allah di Jawa itu masya Allah Bapak Ibu, di Jawa itu adat-adat itu masya Allah Bapak Ibu. Sampai kemarin itu para orang tua kami itu sempat ada yang meninggal dari keluarga kita itu Bapak Ibu. Kalau 3 hari itu Bapak Ibu harus bikin tumpeng, katanya tumpeng jogruk kata Bapak Ibu. Lah ini tumpeng apa lagi itu Bapak Ibu? Dan bikin tumpeng ini harus sejumlah anaknya Bapak Ibu. Bayangkan kalau anaknya 15 bikin tumpeng 15 gitu. Akhirnya kata kami, enggak, karena ini kebetulan ada yang meninggal dari keluarga kami, sudah kami yang saat itu yang ngurus, kan gitu. Kami katakan, enggak ditahlilin saja, enggak masalah, apalagi bikin tumpeng-tumpengan kayak gini. Kata sesepuh sana, awas loh, nanti keturunannya enggak baik. Enggak, urusan keturunan baik, enggak baik, itu tergantung akhlaknya. Kalau akhlaknya baik, ya semuanya nanti jadi baik. Jadi ada Bapak Ibu di Jawa Timur jadi gitu, istilah apa? Tumpeng jogrok, ada nanti tumpeng pegat Bapak Ibu. Waduh macam-macam ini ya. Sudah itu semuanya enggak ada orang tua kami ya. Enggak ada. Jadi urusan ditahlilin enggak ditahlilin adalah boleh, apalagi memberi sedekah saat itu enggak dikasih pun tidak masalah ya. Jadi enggak ada istilah seperti itu. Makanya jangan sampai diyakini kalau enggak dikeluarkan akikahnya awas loh, mayitnya kayak gini ya. Enggak ada seperti itu. Semuanya kalau mati Bapak Ibu ya sudah mati sudah saat itu ya. Baik, ini saja, wallahu a'lam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa atina tu'thir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah ya Allah ya Allah, dengan tambahnya hari ini ya Allah, jadikanlah kami semakin takut kepadamu ya Allah. Dengan tambahnya hari ini ya Allah, jadikanlah kami ya Allah semakin rindu untuk beribadah kepadamu ya Allah. Jangan sampai ya Allah ada sebagian di antara kami ya Allah pun kami pun merasakan ya Allah, dengan bertambahnya ilmu ya Allah kadang kemalasan pun ada ya Allah. Maka tolong ya Allah, hilangkanlah dari kami ya Allah kemalasan untuk beribadah kepadamu ya Allah. Kadang kami bangun malam malas ya Allah, salat subuh berjamaah kadang kami pun malas ya Allah, membaca Al-Quran kadang kami pun malas ya Allah. Maka sungguh tidak ada zat yang bisa mempengaruhi keimanan di dalam hati kami kecuali Engkau ya Allah. Maka berbaharilah keimanan di dalam hati kami ya Allah, sehingga kami bisa bersemangat di dalam ibadah kepadamu ya Allah, bersemangat di dalam ibadah kepadamu dan istiqomah ya Allah, istiqomah di dalam beribadah kepadamu ya Allah, ya Allah ya Allah. Dan terimalah ibadah kami ya Allah, terimalah amal ibadah kami ya Allah, mulai dari ibadah solat terimalah ya Allah, mulai dari ibadah membaca Al-Quran terimalah ya Allah, ibadah haji kami terimalah ya Allah, ibadah umroh kami ya Allah terimalah ya Allah, ibadah infak kami terimalah ya Allah, ibadah sedekah kami terimalah ya Allah, ibadah zakat kami terimalah ya Allah. Jangan sampai ya Allah ada satu amal ibadah yang tidak Kau terima ya Allah. Kalau ada satu amal ibadah yang tidak Kau terima ya Allah, maka kami tidak mendapatkan pahala. Maka sungguh ini adalah kerugian bagi kami ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, jadikanlah amal ibadah kami semuanya kami terima ya Allah, dan berikanlah kekhusyuan di dalam ibadah kami ya Allah. Wabil khusus ya Allah, khusyuk di dalam solat ya Allah, khusyuk di dalam solat ya Allah, berikanlah kepada kami ya Allah. Bimbinglah kami ya Allah agar supaya kami di dalam solat kami bisa khusyuk ya Allah, khusyuk ya Allah, khusyuk ya Allah. Di saat membaca Al-Quran pula ya Allah, berikanlah kekhusyuan ya Allah. Di saat berzikir kepadamu pula ya Allah, berikanlah kekhusyuan ya Allah, ya Allah ya Allah. Kabulkanlah hajah kami ya Allah, kabulkanlah hajah kami. Hajah kami sangat banyak dan Kau lebih tahu. Kabulkanlah ya Allah, hajah kami sangat banyak, Kau lebih tahu. Maka kabulkanlah ya Allah, dan hajah pesantren ini ya Allah, hajah pesantren ini ya Allah, hajah pesantren ini ya Allah. Kabulkanlah ya Allah, kabulkanlah ya Allah, kabulkanlah ya Allah. Dan ya Allah, jadikanlah kami semuanya ya Allah panjang umur dalam keadaan taat dan sehat walafiat ya Allah. Berikanlah kepada kami ya Allah panjang umur dalam keadaan taat dan sehat walafiat ya Allah. Jadikanlah kami semuanya ya Allah panjang umur dalam keadaan taat dan sehat walafiat ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, bersihkanlah hati kami ya Allah, bersihkanlah hati kami ya Allah, bersihkanlah hati kami ya Allah. Jauhkanlah dari hati kami dengki ya Allah, hilangkanlah dari hati kami kesombongan ya Allah, hilangkanlah dari hati kami dendam ya Allah. Jikalau ada orang yang hadir ke tempat ini ya Allah masih hatinya sombong, gantilah dengan ketawaduan ya Allah. Jikalau ada ya Allah orang yang datang ke tempat ini masih mempunyai dengki di dalam hatinya, maka gantilah dengan kecintaan dengan sesama mereka ya Allah, ya Allah ya Allah ya Allah. Dan wujudkanlah ya Allah keindahan di dalam rumah tangga kami ya Allah, sebagai mukadimah keindahan kelak di surga-Mu bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Jadikanlah rumah tangga kami indah ya Allah, rumah tangga kami indah ya Allah. Jadikanlah para suami, jadikanlah kami ya Allah para suami ya Allah yang semakin hari semakin mencintai istri kami karenamu ya Allah. Dan jadikanlah pula ya Allah kami para istri ya Allah semakin hari mencintai suami kami karenamu ya Allah, ya Allah ya Allah ya Allah. Jadikanlah ya Allah kami di bulan Ramadan orang-orang yang Kau muliakan. Jadikanlah kami ya Allah orang-orang di bulan Ramadan ya Allah orang-orang yang Kau bebaskan dari api neraka-Mu, orang yang telah Engkau berikan rahmat-Mu, dan orang yang telah Engkau berikan pengampunan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Allah, jauhkanlah dari kami kemaksiatan apapun ya Allah. Jauhkanlah dari kami ya Allah kemaksiatan apapun ya Allah. Dan Kau lebih tahu ya Allah ada di antara kami ya Allah masih suka maksiat itu ya Allah, suka maksiat itu ya Allah. Dan Kau lebih tahu ya Allah, Engkau lebih tahu ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, jauhkanlah dari kami ya Allah kemaksiatan tersebut ya Allah, jauhkanlah dari kami ya Allah kemaksiatan tersebut ya Allah. Dan ampunilah dosa kami ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah. Dan terakhir kami mohon kepada-Mu ya Allah, kelak, kelak ya Allah, di saat Kau hendak ingin mencabut nyawa kami, kami mohon cabutlah nyawa kami ya Allah dalam keadaan husnul khotimah. Cabutlah nyawa kami ya Allah dalam keadaan husnul khotimah ya Allah. Cabutlah nyawa kami ya Allah dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan iman, seraya lidah dan hati kami ya Allah mengucapkan kalimat agung, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, wa sallallahu ala سيدنا محمد النبي أمي وعلى رسوله وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bapak Ibu, di sini ada pesantren liburan untuk ya, untuk anak-anak Ibu barangkali yang libur dari sekolah, ada pesantren liburan, pesantren kilat dibuka pendaftarannya mulai hari ini. Dan insya Allah maksimal kita di sini menerima adalah 50 orang. Barangkali yang mau daftar dipersilakan ya. Ini saja akhiran, wabillahi taufiq wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.